فاتح ابن الفتو والمنو والرسوخ والصلاح الجسف والروح وطبط النصوح نريد توبة ذكر أرواح والدين والديكم واتنا وامواتكم واموات المسلمين. ثم نوينا في المجلس من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين مكان حلة أرواحهم من مشارق الأرض إلى غربها، ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في المجلس أن الله تغشى المغفرة من بركاتهم وأسرارهم من ورهم. ولكم خصوصا الحقود بالإشهاد الحبيب عبد الله الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وعليك تنظيف فمك بالسواك وكونه من أراك أولى، ويتأكد عند إرادة الدخول في العبادات، وتنظيف ثيابك بالماء كلما تدنست من غير إفراط وتشبه بالمترفين. ومن السنة التابعة للنظافة دهن شعر اللحية وترجيلها بالمشط، وكذا كل شعر يقصد تبكيته، والاكتحال بالإسمت في كل عين ثلاثا. وكان عليه السلام يكتحل في كل ليلة كذلك. واستعمال الطيب والإكثار منه، فإنه يستر الروائح الكريهة الثائرة من الإنسان وغيره. ويتأكد عند حضور الجمعة وسائر جموع الإسلام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويكثر منه. وربما رؤية بريق الطيب على مفرق رأسه، وذلك ليستنى به، وإلا فقد كان عليه السلام له طيب في جسده يستغني به عن الطيب، حتى إنهم كانوا يجمعون عرقه فيتطيبون به. ويستحب أن يتطيب الرجل بما يظهر ريحه ويخفى لونه، والمرأة بضد ذلك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بتنظيف فمك بالسواك، dan hendaknya kamu melaksanakan pembersihan mulut kamu dengan siwak. Wa kaunuhu, dan adanya siwak, min arak aula, dari kayu arak lebih utama. Wa yata'akkad, dan menjadi sangat dianjurkan, inda iradatid dukhul, ketika hendak masuk fil ibadat, dalam macam-macam ibadah. Kebersihan mulut sangat penting. Karena itu Islam merintahkan kita untuk bersiwak. Bersiwak itu dengan segala sesuatu yang kasar, bukan sangat kasar. Maksudnya kasar di sini yang bisa membersihkan gigi, walaupun berupa kain, walaupun itu berupa tisu. Ah. Tetapi kalau pakai kayu arak lebih utama, kayu siwak yang ada, itu namanya kayu arak, lebih utama. Kenapa? Nabi menggunakan itu. Dan akhirnya, subhanallah, ternyata dalam kayu arak banyak faedah digunakan, jika digunakan untuk bersiwak. Di antara faedahnya, sebagian menghitung sampai 70 lebih. Bersiwak dengan kayu arak yang jelas menghasilkan ridha Allah jika diniati mengikuti jejak Rasulullah. Yang kedua, ya, membersihkan gigi, memutihkan gigi. Yang ketiga, membuat aroma bagus dari mulut. Anda bisa bayangkan kalau Anda enggak bersihkan mulut Anda. Hah? Itu sangat menyengat dan sangat mengganggu. Juga diantaranya bisa menegakkan punggung, enggak gampang bungkuk. Orang-orang dulu itu jarang bungkuk itu, karena mereka banyak pakai kayu arok jika bersiwak. Kemudian menguatkan gusi dan membeningkan kulit. Juga menambah kecerdasan. Itu termasuk ibadah yang bisa melipat gandakan pahala. Sampai dalam sholat, Nabi pernah bersabda, rak'atani bisiwak afdalu min sab'ina rak'ah bighairi siwak. Dua rakaat dengan didahului siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dan juga di antara keutamaan bersiwak yaitu menggampangkan nazak sakarat maut. Sekarat kematian gampang, enggak sampai terlalu sakit. Selain itu, mengingatkan membaca syahadat ketika dia mau mati. Kalau mulutnya selalu disiwaki. Selalu bersiwak akan membuat lancar rezeki. Bersiwak akan menghilangkan banyak penyakit-penyakit yang mengganggu kepala, diantaranya pusing. Demikian juga akan menghilangkan riya atau yang mengganggu pernafasan. Dan menguatkan gigi. Menjernihkan mata. Malaikat akan senang kalau mulut kita ini disiwaki. Nah, kalau enggak disiwaki enggak senang. Jangan malaikat, kita aja enggak pegel. Kelihatan apalagi gudalnya 10 meter. Bersiwak nanti bagi orang yang selalu melakukannya, buku laporan amalnya di hari kiamat akan diserahkan ke tangan kanan. Menghilangkan penyakit judam, lepra, harta dan anak insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Nih, pakai siwak. Kadang-kadang orang, kok saya enggak punya anak, pakai siwak biar bibitnya unggul nanti. Dan nanti di kuburan akan dia merasa bahagia. Panjang sekali banyak masalah siwak. Yang jelas dengan kayu arok lebih utama, tapi dengan satu catatan, jika ingin mendapatkan pahala harus diniati mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau mengikuti anjuran dokter, ya bersih untuk netok, tidak dapat ganjaran. Karena itu kalau Anda pakai sikat gigi, Jangan niat anjuran dokter, tapi niati karena melaksanakan perintah Nabi untuk bersiwak. Dan itu termasuk siwak, membersihkan gigi. Sehingga ketika Anda melakukan itu, Anda mendapatkan pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur beberapa orang yang masuk ke majlisnya beliau, menghadap kepada beliau dengan gigi menguning, enggak dibersihkan. Ini satu bukti guru itu boleh negur santri kalau enggak beres. Iya enggak? Nabi pernah menyatakan, "Ma balukum ta'tuni qulha?" Jamak aqlah. Kenapa kamu datang menghadap kepada aku dalam keadaan gigi kamu kuning-kuning? La tasawwakun. Kamu tidak pakai siwak, kamu bersihkan, enggak bersiwak kamu. Laula nasyuqa ala ummati la faradtu alaihimus siwak kama faradtu alaihimul wudu. Kalau bukan karena takut memberatkan kepada umatku, aku wajibkan kepada mereka bersiwak sebagaimana aku wajibkan mereka melaksanakan wudu. Mau baca Quran harus wudu kan? Kalau enggak punya wudu, mau sholat harus wudu kan? Mau tawaf harus wudu. Kalau aku enggak takut memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak sebagaimana aku perintahkan mereka berwudu. Takut memberatkan itu karena rahmatnya Rasulullah. Lah apa beratnya kita bersiwak? Enggak berat, ya cuma itulah. Manusia kadang-kadang dia keberatan untuk berbuat baik, tapi enggak keberatan kalau berbuat tidak baik. Contohnya, mau pakai siwak berat, ngerokok enggak berat. Ngaku kon. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula nasyuqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu." Kalau aku tidak takut memberatkan kepada umatku, aku perintahkan pakai siwak setiap dia berwudu. Riwayat yang lain, "Inda kulli shalah." Aku perintahkan kalau tidak memberatkan kepada umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap melaksanakan sholat. Paham nih? Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrab." Siwak itu membersihkan mulut dan juga menghasilkan ridho Allah, membuat Allah ridho kepadanya. Double urusan dunia, mulut sehat, yang di samping senang, Allah ridho kepada dia. Murah siwak ya. Insya Allah kalau beli 1-2 bulan tidak habis. Kalau beli rokok, setiap hari 2 pak mau. Siwak enggak, padahal menghasilkan ridho Allah. Subhanallah azza wa jal. Musibah ini kaum muslimin ini. Nih, kita mau kampanye anti rokok. Biar tahu Anda bahwa Anda ini digrogoti hartanya dan sekaligus digrogoti kesehatannya. Di Amerika, di Eropa, mereka berusaha masyarakatnya enggak ngerokok. Tapi kalau di Indonesia, Masya Allah, belum balik udah menjadi perokok. Padahal enggak ada faedahnya, malah madaratnya. Cari dokter paling goblok sadunya. Mereka pasti akan menyatakan rokok ini berbahaya terhadap kesehatan. Tapi bagaimana program daripada orang-orang yang berkepentingan cari duit, membuat kaum muslimin kecanduan dengan rokok habis-habisan sehingga telat satu jam aja enggak kuat. Jam 2 malam habis rokok keluar, kalau perlu hujan pakai payung. Subhanallah, bagaimana ketergantungannya dengan rokok. Karena itu sampai dikatakan yurja li syaribil khamri at-taubah wa la yurja li syaribit tumbak. Bagi peminum khamr masih bisa diharapkan tobatnya, tapi bagi peminum rokok sulit untuk disadarkan. Udah batuk berkali-kali, setiap 3 menit batuk, itu pun enggak sadar, kecuali kalau divonis ngerokok mati. Ada beberapa bait daripada syair Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dan ini perlu kita renungi. Ojo kesinggung kalau urusan rokok ini. Anda lebih baik mengaku salah daripada kalau Anda itu pegel. Kenapa? Suatu saat Anda akan menyesali karena ngerokoknya Anda. Jika sudah ada penyakit, jika ada terasa yang tidak bagus. Lebih baik kamu menyesal karena kamu belum berhenti, daripada kamu tadi itu merasa tersinggung jika ada menerangkan tentang rokok. Tastahsinu tumbaka fifika. Kamu kok menilai bagus tembako di mulutnya kamu ini. Wa tastahyi bi an tastamilal miswaka, dan kamu merasa malu kalau kamu memakai siwak. Berbeda ya, akhirnya. Bertolak belakang ini, seharusnya kan tidak. Kamu selalu pakai siwak dan kamu malu menjadi perokok. Tapi tidak. Kamu merasa hebat, merasa bagus kalau perokok, apalagi kalau bisa meniupnya bisa bundar-bundar. Dan kamu merasa malu pakai siwak. Wa syar'u thumma tibbu gadnahaka andal andaka. Wa bi fi'li dha amaraka. Syariat dan juga ilmu kedokteran melarang kamu daripada merokok. Secara syariat, jika kamu tahu bahwa ini akan membahayakan kamu, haram kamu merokok. Ini penyakit, haram kamu merokok. Ini adalah berbahaya, haram kamu merokok. Secara syariat. Secara kedokteran juga begitu, melarang kamu. Wabifa'li dah amaraka, tetapi dengan pakai siwak secara medis maupun secara syariat kamu diperintahkan, dianjurkan. Lau kunta ta'kisu fil ghadiyati kana awla minka lakinnal la'ina aghwaka. Kalau seandainya kamu balik, yang kamu tadi itu merasa maju dengan merokok, malu pakai siwak, kamu balik. Malu merokok, kamu merasa bangga pakai siwak, maka itu akan baik jadinya, positif. Lakinnal la'ina aghwaka, tetapi yang terlaknat itu setan telah menyesatkan kamu. Falakam adha'ta bihi nafisal mali law anfaqtahu ya sahifi ukhraka. Berapa banyak yang kamu telah hambur-hamburkan harta kamu yang bernilai jika kamu sedekahkan untuk kebahagiaan akhirat kamu. Beli 2 pak berapa? Hampir 20 ribu setiap hari. 15 ribu. Kok seandainya kamu celengi 10 ribu satu bulannya, 300 ribu satu tahunnya, 3.600.000 10 tahun cukup untuk ongkos haji. Heran saya di sini nih. Jadi pengemis perokok. Minta duit, Tuhan, saya enggak punya apa-apa. Gudang garam lagi kerokoknya. Ngetik no kadang-kadang. Inilah kita tertipu. Udahlah, tinggalkan itu semuanya, enggak ada manfaatnya. Ganti penampilan agama. Penampilan dengan sunnah, bukan penampilan dengan merokok. Ada dua tokoh ulama ini, sama-sama ulama ini. Yang satu dia berpendapat rokok itu seperti kopi. Sama aja, ada nyetet ngerokok, ada nyetet ngopi. Sama. Enggak apa-apa, berarti enggak apa-apa. Apalagi kalau digabung ngopi dan merokok. Wah. Katanya sih seperti raja. Raja apa dengan asap? Raja jin mungkin ya. Yang kedua, nyatakan enggak bisa. Kopi ini jelas manfaatnya, bisa membuat kamu tadi itu kuat dalam melaksanakan qiyamul lail. Bisa membuat kamu tadi itu mengurangi jatah tidur kamu untuk mengingat kepada Allah. Rokok membuat kamu lupa kepada Allah. Ribut. Udah, daripada kita enggak ketemu titik, tidak menemukan titik temu, enggak ada solusi. Nih, ada orang yang datang ini kita jadikan hakim di antara kita. Untuk menentukan pilihan mana yang paling bagus. Datang orang tadi itu, kebetulan alim juga sih dia. Akhirnya dia menyatakan ini kita saat tadi itu ada sedikit perselisihan. Selisih apa kata dia? Ini bilang rokok sama dengan kopi. Saya menyatakan enggak sama, mana yang benar? Rokok jelek, kemudian kopi bagus. Gimana menurut Anda? Oh, kalau kamu semuanya bawa dalil, enggak ketemu nanti. Lawan kamu itu semuanya pinter. Wis enggak usah pinter-pinteran. Gimana kalau kita pakai saksi hamba Allah? Apa yang dinyatakan bagus oleh kaum muslimin, maka itu akan bagus. Apa yang disepakati jelek, maka itu adalah jelek. Wah, gimana caranya? Mana yang dia tadi itu seneng kopi? Saya. Mana yang seneng rokok? Saya. Sama-sama bawa. Yang seneng kopi bawa kopinya, yang seneng rokok bawa rokoknya, masuk Masjidil Haram sama-sama, di muka Ka'bah, yang seneng kopi minum kopi, yang seneng rokok ngisep rokok. Nanti kaum muslimin akan melihat itu, menyaksikan mana yang dianggap positif, mana yang dianggap negatif. Gimana? Keberatan yang ngerokok. Wah, enggak bisa kita, nanti akan terpojok ini ya tadi ya. Kalau Anda kurang mantap, pergi ke Madinah. Ada di Raudhah atau di hadapan makam Nabi, yang senang kopi, minum kopi di sana, yang senang rokok, ngisep rokok ada di sana. Nanti kaum muslimin akan bisa menilai mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Waduh, enggak bisa nih. Hah? Dari sini aja udah kelihatan perbedaan antara minum kopi dan merokok, saudara. Enggak pantas kan kalau Anda baca Quran sambil ngerokok, pantas enggak? Enggak pantas. Majelis taklim ini saya ngajar sambil ngerokok. Enggak pantas. Tidak pantas merokok itu digandengkan dengan kebaikan, dengan ibadah. Kalau mau ngerokok dari masjid, keluar dulu ke masjid, tapi ada yang kurang ajar ngerokok di masjid ya. Keluar dulu, mau baca Quran sambil ngerokok enggak pantas. Dimatikan dulu baru baca Quran, atau ditutup dulu Qurannya baru ngerokok. Tuh lihat bagaimana perbedaan antara merokok dan tidak. rokok ini Pak, itu kebiasaan orang-orang yang fasik begitu. Lo gimana? Sebagian ulama banyak yang ngerokok. Ikut ulama yang enggak ngerokok lebih banyak sebenarnya. Ulama sekarang aja di Indonesia yang banyak ngerokok. Gimana? Ya situlah salahnya kita. Karena itu pabrik-pabrik rokok itu sebetulnya enggak usah bayar bintang film untuk supaya rame rokoknya. Keono ustad-ustad itu suruh ngerokok sudah. Muridnya nanti jadi perokok semuanya. Serius ini memang iya. Orang-orang itu jadi perokok itu bukan karena bintang film yang ngerokok saudara, tapi karena dai-dai, kiai-kiai menjadi perokok di muka umat, menjadi perokok di muka santrinya. Akhirnya santri yang asalnya masuk pondok enggak ngerokok keluar jadi perokok. Karena itu tanggung jawab nanti di hari kiamat. Lebih baik ngaku ajalah inti istighfar, niati berhenti. Jangan kamu bela-bela nanti akhirnya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ganti, suruh ganti siwak orang-orang. Kampanye siwak. Kampanye anti rokok, bukan sebaliknya. Tidak mencontohkan pakai siwak tapi mencontohkan pakai rokok lah. Kacau jadinya. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersiwak. Bukan dengan yang lainnya. Ini mulut, saudara, ini mulut. Itu menjadi jalur untuk Anda berzikir kepada Allah. Jalur untuk Anda bersolawat kepada Rasulullah. Jalur untuk Anda membaca Al-Quranul Karim, kalamullah. Karena itu, ketika tidak Anda clean, tidak Anda clear, tidak Anda bersihkan ini mulut, maka Anda berarti telah mengotori jalur untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rugi. Untungnya apa merokok? Ruginya apa kalau berhenti merokok? Niatkan. Waduh, enggak kuat saya. Kalau Anda bisa memulai kuat memulai ngerokok, kenapa Anda tidak merasa kuat untuk berhenti daripada merokok? Dulunya Anda enggak seneng. Masa lahir langsung rokokan ini? Dulunya enggak seneng rokok, tapi Anda paksa-paksakan akhirnya kamu seneng. Dan sekarang paksa-paksakan akhirnya kamu enggak seneng rokok. Segala sesuatu itu minal tuman. Segala sesuatu daripada kebiasaan, saudara. Anda bisa bayangkan, ini pumpung babnya ini ya. Anda bisa bayangkan kalau satu hari itu 2 pak yang isinya 24 batang. Setiap batangnya Anda harus nyedot berapa kali? Harus Anda ngeluarkan asap, meniup berapa kali? Coba setiap Anda menyedot Anda ganti dengan bacaan La ilaha illallah setiap hari ribuan kali. Coba setiap tiupan Anda ganti dengan Astaghfirullah setiap hari ribuan kali. Kenapa Anda sia-siakan waktu Anda hanya sibuk untuk masalah itu? Bukankah waktu Anda di dunia untuk beramal dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa mulut dapat mengucapkan zikir tapi digunakan hanya sekedar untuk melupakan diri kepada Allah dengan menghisap rokok? Wala tus'aluna yauma idzin anin na'im. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian teruskan wa tandhifi thiyabik, dan hendaknya kamu membersihkan. Bersiwak tadi itu dianjurkan dengan sangat ketika akan masuk dalam ibadah. Ibadah macam-macam aja. Mau baca Quran, sebelum baca Quran pakai siwak. Mau masuk masjid, sebelum masuk masjid pakai siwak, begitu. Mau apa lagi? Mau sholat pakai siwak. mau ceramah pakai siwak. Gimana kalau enggak ada pakai kayu arok? Enggak apa-apa pakai ini, pakai kain. Tapi diniati untuk mengikuti sunnahnya Nabi. Kalau bisa pakai. Lah, Habib kok enggak pakai? Hilang terus, Babe. Repot. Mau tak ikat sama apa benang, akhirnya odol-odol nanti. Saya ini gampang hilang juga apa semuanya. Kalau Abah Allah arhamu, Abah saya, semuanya itu disediakan satu-satu. Di kamar mandi disediakan satu siwak untuk wudhu. Kemudian di tempat sholat disediakan satu siwak. Di kamar tidur disediakan siwak untuk bangun tidur. Di wastafel disediakan siwak untuk setelah makan. Ada siwak masing-masing. Ada siwak masing-masing. Kemudian ada di kantongnya juga ada siwak yang dibawa kemana-mana. Nah, kadang-kadang diikat sama tasbih. Kenapa? Supaya gak hilang. Nah, takut kehilangan tidak bersiwak. Kenapa? Ganjaran besar, saudara. Ganjaran besar, apalagi bisa menghantarkan kepada husnul khotimah dan dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Ya? Kalau kita enggak, kita bawa kemana-mana, pak, itu apa itu? Pentul, jarum. Masya Allah. Watandhifi thiyabika bilma, dan hendaknya kamu memperhatikan kebersihan pakaian kamu bilma, dengan air. Kullama tadannasat, setiap pakaian kamu itu kotor. Jangan sampai pakaian kamu itu terlalu lama enggak dicuci, jangan. Hah? Cuci kalau sudah kotor. Cuci kalau sudah tidak bau sedap. Waduh, kan riya jadinya. Bukan riya, kebersihan itu lambang iman. Anda berbersih bukan untuk manusia. Anda pakai siwak untuk sholat. Anda pakai siwak untuk baca Quran. Anda pakai baju baru supaya sholatnya bagus. Anda pakai baju rapi wangi majlis, supaya majlis tidak mengganggu orang. Baik semuanya kalau digunakan untuk ibadah. Masuk ke masjid pakaiannya kotor, resepsi pakaiannya bagus. Ya enggak benar. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai, ambil hiasan kamu, baju yang rapi, yang bersih, minyak wangi yang harum ketika masuk masjid. Hah? Bagus jadinya, bagus. Tuh lihat bagaimana, maaf ini hanya sekedar gambaran, bukan kami mendukung, tidak. Tuh lihat bagaimana orang-orang Nasoro ketika masuk gereja, rapi-rapi. Ketika masuk kelenteng, rapi-rapi. Kenapa kita tidak merapikan diri ketika masuk masjid? Singgena, kopiai miring-miring kadang-kadang. Yang rapi, Anda akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebersihan pakaian tadi itu min ghairi ifratin wa tashabbuhin bil mutrifin, dengan tanpa keterlaluan. Jangan pakai pakaian yang pakaian yang menyerupai orang-orang yang bergelut, bergumul dengan dunia. Jangan. Untuk masuk ke masjid pakai pakaian yang termahal. Akhirnya jadi tontonan orang-orang yang fakir. Ya Allah, pakaiannya bagus. Buat jasnya aja harganya seperti sepeda motor. Ini enggak benar. Bersih, rapi, itu ajaran Islam, tapi bukan terlalu menghambur-hamburkan penampilan terlalu besar. Itu Islam tidak senang. Itu akhlaknya orang yang sombong, orang yang membanggakan dunia. Karena itu penting sekali bagi kita untuk membersihkan yang zahir demi untuk mendukung kebersihan batin. Nah, ada beberapa orang dia beranggapan kalau udah kotor badannya dia sufi. Padahal bukan itu sufi itu. Sufi itu bukan karena kamu tadi itu pakaiannya miring, rambutnya korat-karit, kemudian mulutnya menjijikkan, kukunya panjang, bukan itu orang-orang yang sufi. Orang sufi itu yang jauh daripada perbuatan haram, yang bersih hatinya. Nabi pernah menggambarkan ada orang berlagak sufi tapi enggak sufi beneran. Bohongan. Ash'ath aghbar yamuddu yadahu ila as-sama' faqala ya rabbi ya rabb wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rambutnya kocar kacir, katanya dia sih enggak punya kesempatan nyisir. Pakaiannya kumuh, katanya sih enggak peduli dengan pakaian, yang penting hati. Wow, mulutnya selalu komat-komit setiap saatnya mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, birit, dibaca terus. Cuma ternyata wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram, sejadahnya haram, tasbihnya haram. Wa ghudhiya bil haram, bukan hanya itu, mulai kecil bapak emaknya kasih rizki yang haram. Fa anna yustajabulah, dari arah mana ini, bagaimana mungkin ibadahnya akan diterima, doanya akan diterima, zikirnya akan diterima, lawang semuanya dari haram, enggak mungkin. Huh? Ibadah itu kalau didasari dari haram seperti bangun bangunan di tengah lautan. Apa dikatakan? Wa ta'atun mimman haraman yakulu mithlul bina fauqa maujin yaj'alu. Perbuatan taat yang dia tadi itu dasari dengan makanan haram seperti bangun bangunan di atas lautan, baru ditaruh serit, tenggelam sudah semuanya, enggak ada wujudnya nantinya. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang beruntung dunia akhirat, selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin.